Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, di mana saja antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, memberikan kemudahan, pertolongan serta taufik di dalam menjalani liku-liku kehidupan ini dalam rangka berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak mengucapkannya untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, ikhwatal iman kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah dalam tauhid al-asma wa sifat. Masih berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis yang sahih. Kita telah menjelaskan sebelumnya tentang sifat ya al-ulu, ketinggian Allah, tentang sifat an-nuzul, turunnya Allah ke langit bumi sepertiga malam terakhir. Kemudian sebelumnya kita membahas sifat istiwa berserta dalilnya. Kemudian tentang sifat ya ad-dunu wal qurb, dekatnya Allah dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya atau hambanya. Kemudian setelah itu kita jelaskan tentang sifat al-maji' wal-ityan, yaitu kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang sifat al-kalam. Ya, sifat al-kalam yaitu perkataan. Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki kalam? Ini akan kita jelaskan bagaimana akidah ahli sunnati wal jamaah di dalam sifat yang mulia ini, sifat yang sempurna ini. Kemudian setelah kita menjelaskan akidah ahli sunnati wal jamaah, pengikut salafus salih, akidah Rasulullah yang bersumber pada Al-Quran dan hadis, kita akan menjelaskan setelah itu penyimpangan-penyimpangan dalam sifat ini. Kemudian kita akan menjelaskan kebatilan syubhat-syubhat orang-orang yang mengingkari perkataan Allah yang disertai dengan suara dan juga huruf, ya, atau juga pernyataan kaum Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Kita akan jelaskan kebatilan ya akidah tersebut. Baik, para pemirsa, ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan dalil-dalil ya dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW yang menetapkan ya sifat al-kalam. Sifat al-kalam, kendati kaum Asy'ariyah yang menetapkan sifat 20 itu juga hanya kalam ya, tapi kita akan jelaskan bahwa perbedaan yang luar biasa, perbedaan yang sangat besar sekali antara akidah ahli sunnah wal jamaah dengan kaum Asy'ariyah dalam memahami sifat kalam. Baik, jika ada yang bertanya bagaimana akidah ahli sunnah di dalam sifat kalam ini, nah, perlu diketahui bahwa tentang sifat kalam ini sungguh terjadi ya perbedaan di kalangan kaum muslimin, terutama yang mereka terkontaminasi dengan pemikiran ahlul kalam. Ya, bahkan sebagian ulama menyebutkan kenapa dinamakan mereka itu ahlul kalam, karena sebegitu banyak sekali perbedaan dan kontradiksi mereka di dalam memahami sifat kalam. Ya, bahkan disebutkan oleh sebagian ulama lebih ya sampai kepada 9 pendapat dan semuanya 9 pendapat tersebut semuanya menyimpang dari kebenaran kecuali hanya satu pendapat, itu pendapat ahli sunnati wal jamaah sebagaimana kita jelaskan berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Maka bagaimana akidah ahli sunnah di dalam hal ini? Ya, tentunya sebelum kita menjelaskan, kita akan selalu mengingatkan bahwa akidah ahli sunnah wal jamaah secara umum adalah mengimani, meyakini, ya, membenarkan, menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga yang telah ditetapkan oleh Rasul dalam hadis-hadis yang sahih dalam menetapkan perkara yang mulia ini, yaitu asma wa sifat. Tidak akan mungkin kita keluar dari kedua landasan itu. Nah, ini sebagai bentuk dari, ya, pengagungan kita kepada Al-Quran dan pada hadis yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu semua adalah benar, tidak ada kebatilan. Nah, semuanya adalah kebenaran. Nah, ikhwatal iman, panis rahimakumullah, sifat kalam, ya, dalam akidah ahli sunnah bila ditinjau dari sisi ketergantungan atau keterkaitan sifat tersebut dengan zat Allah, ya, maksudnya bahwa sifat tersebut menyertai diri Allah Subhanahu wa taala, itu azaliyah qadimah yang selalu menyertai diri Allah, bahwa sifat tersebut tidak terpisah dari diri Allah. Dari sisi, ya, bahwa sifat kalam perkataan tersebut selalu menyertai ada pada diri Allah, maka ahli sunnati wal jamaah dari sisi jenis kalam, ya, perkataan, maka dinamakan dengan sifat dzatiyah. Dzatiyah itu sifat yang tidak terpisah dengan zat Allah Subhanahu wa taala, sifat yang selalu menyertai diri Allah Subhanahu wa taala. Ini bila ditinjau dari nau'ul kalam, jenis perkataan, atau ditinjau dari, ya, asal muasal kalam itu sendiri. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki kalam, dan kalam tersebut, perkataan tersebut ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, sifat yang menyertai zat Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi pertama. Maka dia dikategorikan ke dalam sifat dzatiyah. Apa itu sifat dzatiyah? Yang berkaitan dengan zat Allah, yang tidak terpisah, yang tidak berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah. Ini ditinjau dari sisi nau'ul kalam, ya, jenis kalam, asal muasal kalam itu sendiri, ya, asal kalam. Nah, tapi bila ditinjau dari sisi ketergantungan, keterkaitan sifat kalam tersebut, perkataan tersebut, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah berbicara kapan saja, Allah berbicara kepada siapa saja, Allah berbicara dengan bahasa apa saja, ya. Ini tentu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, yaf'alu ma yasha, fa'alu lima yurid, melakukan apa yang dikehendakinya. Maka ditinjau dari sisi keterkaitan sifat kalam tersebut, saya ulangi lagi, ditinjau dari sisi ketergantungan, keterkaitan sifat kalam tersebut dengan kehendak Allah dan masyiah Allah, maka sifat ini dikategorikan ke dalam sifat fi'liyah. Kena berkaitan dengan masyiah. Fi'liyah itu perbuatan, berarti Allah itu berbicara, ya, Allah itu berbicara. Kapan? Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Dengan siapa? Sesuai dengan kehendak Allah. Dengan bahasa apa? Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini poin pertama. Sehingga kita bisa memahami di dalam Al-Quran Al-Karim terdapat penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh telah berbicara, berkata kepada Nuh, bahkan juga ya kepada Adam. Ya. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkata kepada Musa, berbicara kepada Musa, kepada Isa, kemudian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nuh? Ya. Pasca ya topan Nabi Nuh yang ikut juga celaka dan tenggelam adalah anaknya. Maka dia mengatakan, ya Allah, innabni min ahli, anakku dari keluargaku. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak. Innahu laysa min ahlik, bukan dari keluargamu. Yang ikut keluarga orang yang beriman kepadamu. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh. Ya. Kata Allah, inni a'idzuka, ku nasihatimu. Ya, agar tidak menjadi dari orang-orang yang jahilin, dari kelompok orang jahilin. Ini perkataan ya al-jahl. Karena tidak ada dalil, kan hanya secara emosional ya, hubungan nasab. Tapi ternyata ahluk yang sesungguhnya yang beriman kepadamu. Maka kata Allah, jangan kamu menjadi ya pernyataan, mengatakan pernyataan orang-orang yang memiliki sifat al-jahal, kejahilan tersebut. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Ya. Baik. Kemudian perkataan yang Allah sampaikan kepada Nuh tersebut bukan perkataan yang Allah sampaikan kepada Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Bukan ya perkataan yang sama yang Allah katakan kepada Musa. Ya. Innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Kemudian fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Copot kedua sandalmu, engkau berada di wadi, lembah yang tua, yang muqaddas, yang suci. Kemudian juga ayya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Innani anallahu la ilaha anta. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Innani anallahu la ilaha illa ana. Fa'budni. Ya, sesungguhnya akulah Rabbmu, ilah yang diibadati, tiada ilah yang berhak diibadati dengan Allah kecuali Allah, kecuali aku. Allah mengatakan, ayya Musa, wahai Musa, inni anallah Rabbul Alamin, sesungguhnya aku adalah Allah Rabb Alam Semesta. Jadi Musa mendengar perkataan itu, ya, dan perkataan yang Allah sampaikan kepada Musa, ayya Musa, wahai Musa, ya, inni anallah, sesungguhnya aku adalah Allah Rabbul Alamin, bukan perkataan yang Allah ucapkan kepada Nuh. Ya, berbeda. Nah, karena Allah menghendaki berbicara dengan Nuh dengan perkataan yang telah disampaikan tadi, dan memilih juga perkataan sesuai dengan kehendak Allah untuk berbicara kepada Musa. Kallam Allah Musa taklima, Allah berbicara kepada Musa secara hakiki. Tayyib. Dan perkataan yang Allah sampaikan kepada Musa alaihi salam bukan perkataan yang Allah sampaikan kepada Isa alaihi salam. Allah berbicara kepada Isa. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Isa. Ya Isa. Wahai Isa. Ya. Ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nas ittakhidhuni wa ummi ilahain min dunillah? Wahai Isa, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai ilahain, dua tuhan, ya, min dunillah, selain Allah? Pernahkah engkau mengatakan seperti itu? Pernahkah engkau mengatakan trinitas kepada mereka, mengajarkan? Ya, tentu jawaban tidak pernah. Bahkan Isa ya menjawab, subhanak, ma yakun li an aqula ma laysa li bihaq, enggak pantas saya mengucapkan kecuali kebenaran. maqultulhum illa ma amartani bih. Tiada yang aku ucapkan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku, an ya'budullah, ibadatil Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang Allah sampaikan kepada Isa bukan perkataan yang Allah sampaikan kepada Musa. Baik. Perkataan yang Allah sampaikan kepada Isa bukanlah perkataan yang sama yang Allah sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala Mi'raj, menjemput kewajiban salat dari 50 waktu menjadi 5, mendapat dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terakhir di hadis, di akhir hadis tentang Mi'raj tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khaffaftu an ibadi wa amdaitu faridati. Wahai Muhammad, sungguh aku telah memberikan keringanan dispensasi ya bagi hamba-hambaku. 50, asalnya 50 menjadi 5 di dispensasi Allah Subhanahu wa taala. Wa amdaitu faridati, dan telah aku putuskan ya kewajiban tersebut. Sudah diputuskan. Tidak bisa lagi dikurangi dan ditambah. Perkataan ini bukanlah perkataan yang Allah sampaikan kepada Nuh, bukanlah perkataan yang sampai kepada Musa, bukanlah perkataan yang Allah sampaikan kepada siapa? Kepada Isa alaihissalam. Subhanallah. Berarti Allah berbicara kepada siapa saja daripada nabi ya, sesuai dengan kehendak Allah. Ya, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bahasa yang diinginkan oleh Allah. Allah berbicara dengan bahasa Arab kepada nabinya, itulah Al-Quran, itu masuk kalamullah. Dan Allah berbicara dengan bahasa sebelum Ibriyah, nah, sesuai dengan bahasa-bahasa sebelumnya. Nah, jadi intinya Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya, kapan saja, dengan bahasa apa saja, nah, di mana saja, sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini yang kita maksud ya, ditinjau dari keterkaitan sifat kalam tersebut dengan kehendak Allah, masyiatullah, maka sifat tersebut dinamakan sifat fi'liyah, karena berkaitan dengan perbuatan Allah. Dari sisi hukum asalnya dzatiyah, karena sifat tersebut sifat kamal, sifat yang sempurna. Makanya ya, walillahil matsalul a'la, Allah memiliki permisalan dan sifat yang lebih agung sebagai pendekatan bagi kita. Tidak sama dalam pandangan kita, dalam ya teori kita memahami kesempurnaan dan kekurangan dalam perihal dan ahwal manusia makhluk. Kita meyakini dan sepakat orang yang berbicara lebih sempurna dari yang tidak berbicara. Yang bisu, yang berbicara tentu tidak sama. Lebih mulia yang berbicara daripada yang bisu. Ya. Berarti sifat kalam ini sempurna. Maka tentunya Allah lebih berhak, ya, lebih utama, lebih agung, lebih sempurna untuk memiliki sifat tersebut. Baik. Ini namanya qiyas aula, menganalogikan dengan yang lebih utama. Tidak ada masalah. Karena Allah mengatakan walillahil matsalul a'la, Allah memiliki permisalan lebih agung, sifat yang lebih mulia. Tayyib. Kemudian ahli sunnati wal jamaah ya, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan perkataan yang hakiki, bukan majazi. Nah, perkataan yang hakiki. Naam, Allah langsung berbicara. Dan perkataan Allah tersebut didengar, perkataan tersebut memiliki huruf, ada hurufnya dan didengar, ada suara. Ini akidah ahli sunnah, ada suara, ada huruf. Karena secara bahasa kalam itu ya ada yang ada suara dan ada hurufnya, bisa dibaca dan bisa didengar. Nah, ini akidah ahli sunnah, akan kita jelaskan nanti dalilnya ya. Aqidah al-sunnati wal-jamaah bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kalam, kalam yang hakiki, Allah berbicara yang didengar dan yang memiliki huruf. Yatakallam biharfin wa saut, berbicara dengan suara yang didengar dan juga huruf yang bisa dibaca. Ini akidah al-sunnati wal jamaah. Ya. Dan perkataan Allah Al-Quranul Karim yang 30 juz adalah kalamullah, baik itu dibaca, yang dibaca kalamullah, atau ditulis, yang tertulis di mushaf tersebut kalamullah, ya, yang didengar kalamullah, ya, dan perkataan Allah tersebut, Al-Quran tersebut, ya, yang dengar tersebut, lafaznya dan maknanya lah kalamullah. Dari sisi, ya, lafaznya dan maknanya kalamullah. Contoh, ya, begitu saya membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin sampai akhir dari surat Al-Fatihah, maka yang dibaca tersebut Alhamdulillah adalah kalamullah hakikatan. Ya, itu kalamullah, yang dibaca kalamullah, kendati suara yang didengar suara saya, ya, lisan yang membaca lisan saya, itu jelas makhluk, tapi yang dibaca dengan lisan saya, ya, yang didengar oleh kaum muslimin dengan telinga mereka, yang didengar tersebut kalamullah, yang ditulis tersebut kalamullah. Naam. Dan yang dihafal tanpa melihat mushaf dihafal, yang dihafal tersebut kalamullah. Maka Al-Quran kalamullah hakikatan. Nah, ahli sunnati wal jamaah mengimani bahwa Allah memiliki kalam dari sisi asal muasal kalam adalah sifat dzatiyah yang senantiasa menyertai diri Allah Subhanahu wa taala, azali, ya, tidak pernah sifat kalam tersebut secara hukum asal, ya, tidak dimiliki oleh Allah, azaliyan qadimah, ya. Dan dari sisi ketergantungan, keterkaitan kalam, ya, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka fi'liyah, karena itu perbuatan Allah, Allah berbicara, Allah berkata. Tayyib. Kemudian perkataan Allah, perkataan yang hakiki, yang bisa didengar dan bisa didengar suaranya, ya, dan juga itu, ya, bisa dan didengar dan biharf, ya, dan ada hurufnya. Tayyib. Jadi bukan perkataan di dalam hati, ya. Tayyib. Ini akan kita jelaskan nanti, ya, akidah yang menyimpang dalam hal itu. Nah, inilah akidah al-sunnah secara global, secara umum, ya, atau ringkasan dari akidah al-sunnah tentang sifat kalam. Kenapa demikian? Karena sifat kalam sebagaimana telah kita utarakan tadi, sifat al-kamal, sifat al-kamal. Makanya di antara dalil yang menjelaskan kebatilan, ya, sesembahan selain Allah, ya, bahwa mereka tidak bisa berbicara, patung, berhala, ya, patung, ya, sapi yang dibuat oleh kaum Musa. Tatkala Musa pergi menerima wahyu, kemudian kembali ternyata mereka telah mengibadati ijil, ya, dibuat patungnya, kemudian melakukan suara tapi tidak bisa berbicara. Nah, maka bukti kebatilan bahwa itu adalah sembahan yang tidak benar, bukti kebatilannya itu adalah dia tidak bisa berbicara. La yukallimuhum wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadan lahu khuwar. Naam. Alam yaru annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila. Ya, kaum Musa, ya, setelah peninggal Musa, begitu Musa pergi menyebut wahyu, menerima wahyu, itu membuat dari perhiasan mereka ijlan, sebentuk, ya, patung asal sebentuk serupa ijil sapi. Nah, berbentuk jasad, ya, ada fisiknya. kemudian ada yang keluar suara-suara yang ya karena bentuknya adalah mungkin rongga di dalamnya sehingga mengeluarkan suara. Tapi mereka tidak bisa atau patung mereka mengetahui bahwa patung tersebut tidak bisa berbicara dengan mereka. La yukallimuhum. Ini pertanda bahwa dia itu bukan ilah. Bukan, ya, itu adalah ya ma'bud bil batil yang diibadati dengan kebatilan, bukan ilah yang hak. Berarti menjelaskan kepada kita bahwa sifat kalam itu sifat kesempurnaan. Nah, jika sifat kalam, perkataan itu dipahami sebagai sifat kesempurnaan dan ditetapkan sebagai sifat keagungan dan kemuliaan, sebagaimana disampaikan tadi bahwa yang berbicara tidak sama dengan yang bisu, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sifat kalam kepada makhluknya lebih utama untuk memiliki sifat tersebut. Walillahi al-mathalu al-a'la. Tayyib. Jika ada yang bertanya, mana dalilnya Ustaz bahwa Allah itu berbicara? Tayyib. Kita tidak akan keluar dari Al-Quran dan hadis dalam menjelaskan hal ini. Tayyib. Simak. Yang pertama, dari Al-Quran dulu. Ya. Dalil yang paling jelas dan tegas, ya, dalam hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallama Allah Musa taklima. Ya. Wa kallama Allah Musa taklima dalam surat An-Nisa ayat 164. Apa artinya wa kallama Allah? Kallama yaitu berbicara kepada seorang. Allah di sini Allahu sebagai fa'ilnya, pelaku. Wa kallamallahu Musa, Musa sebagai maf'ul yaitu lawan bicara. Allah berbicara kepada Musa. Ya. Taklima. Ya, ini masdar mutlak. Mengulang kembali fi'il ya sebelumnya. Kallama yukallimu takliman. Nah, di dalam ya bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, ya, bila ada suatu fi'il perbuatan, ya, kemudian setelah itu diulangi penyebutan masdarnya, ya, maka ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut hakiki yang terjadi sesuai dengan perbuatan tadi, ya, bukan majazi. Berarti wa kallama Allah Musa taklima, wa kallama Allah Musa taklimah, bahwa Allah sungguh benar berbicara langsung pada Musa dengan perkataan yang didengar oleh Musa. Wa kallama Allah Musa taklimah. Naam. Dan ini tidak bisa lagi ya ditakwil. Tidak akan mungkin bisa ditakwil oleh ahlul kalam yang suka mentakwil-takwil, menyelewengkan makna kalam Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Karena Allah yang menyebutkan masdarnya, masdar mutlak namanya. Pengulangan dari masdar dari isim, masdar dari fi'il sebelumnya. Kallama yukallimu takliman. Naam. Tayyib. Dan ini bagi yang belajar bahasa Arab insyaallah memaklumi hal itu, ya. Ya, bagi yang tidak memahami ya mungkin harus belajar bahasa Arab. Nah, sebelum berbicara tentang Al-Qur'anul Karim. Tayyib. Ini yang sisi pendalilan. Kemudian jika hal demikian itu sungguh sangat jelas dan tidak bisa lagi dibantah dan diselewengkan. Nah, tapi anehnya mereka ahlul kalam, mereka dengan Jahmiyah, Mu'tazilah itu masih berusaha ya mencari celah-celah untuk apa? Mentakwil. Mereka sukanya yang seperti itu. Jelas ayatnya dicari hal-hal ya, pentakwilan-pentakwilan, syubhat-syubhat yang menurut mereka memperkuat pernyataan atau akidah-akidah mereka yang batil tersebut. 6. Dalam sebagian riwayat ada sebuah kisah ya. Ada seorang Mu'tazilah datang kepada salah seorang imam ahli qiraah yaitu Abu Amr ibn al-Ala, ya. Salah seorang dari ulama ya ahli qiraah. Dia ingin Abu Amr al-Ala ini membaca, merubah bacaan, ya, i'rab dari bacaan dari firman Allah wa kallama Allah Musa taklima itu dengan menjadikan Allah sebagai maf'ul, objek, bukan subjek, bukan pelaku. Ya, wahai imam, mungkinkah engkau bisa membaca, ada mungkin qiraat yang lain? Ya, wa kallamallaha Musa taklima. Jadi Musa sebagai fa'il, pelaku. Jadi Musa yang berbicara kepada Allah, bukan Allah yang berbicara kepada Musa. Apa kata Abu Amr Ad-Da'iyah? Tayyib, okeylah. Kalau mungkin bisa ditakwil dalam ayat ini, lalu bagaimana sikapmu terhadap ayat yang menjelaskan yang tidak ada lagi celah untuk bisa ditakwil atau mungkin dipahami ada qiraat yang lain? Apa itu? Di dalam surat Al-A'raf, ya, Allah mengatakan walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Tatkala Musa datang pada tempat yang telah kami tentukan miqat, ya, untuk mendapatkan wahyu, ya, wa kallamahu rabbuhu, wa kallamahu, maka Rabbnya nya siapa? Kembali kepada domir, kepada Musa. Wa kallamahu Rabb, Rabb Musa. Siapa Rabb Musa? Allah. Dan Allah mengatakan innani anallahu rabbul alamin. Naam. Maka di sini tidak lagi ada sedikit pun celah dan peluang untuk bisa mentawil, karena kata ganti domir tersebut kembali kepada Musa dan disebutkan Rabbnya. Jadi Rabbnya Musa yang berbicara kepada Musa langsung. Bagaimana untuk ditakwil lagi? Kalau mungkin tadi wa kallamallahu Musa taklima, ya, kalau mungkin ada peluang bagi mereka masih bisa mungkin, ya, ada peluang, tapi jelas itu satu kebatilan, ya. Wa kallamallahu Musa taklima, arti Musa yang berbicara. Tapi dalam ayat ini bagaimana yang akan, ya, dilakukan oleh kaum Mu'tazilah Jahmiyah? Katakala itu, ya, terdiamlah Mu'tazilah tadi dengan seribu bahasa, terdiam, ya, dari seribu bahasa, tidak bisa berbicara, ya. Karena mau dibantah, apalagi mau dibantah. Intinya bahwa Allah berbicara dengan perkataan yang langsung, ya, hakiki, ya, bukan majazi. Tayyib. Ayat yang selanjutnya, di antara ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu berbicara, berbicara bisa didengar dan berbicara dengan huruf, ya, bukan perkataan dalam hati sebagaimana kaum Asy'ariyah yang kita jelaskan kebatilan akidah tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanduru ilaihim. Dalam surah Al-Imran ayat 77. Sesungguhnya orang-orang yang yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim, yang memperjualbelikan, ya, janji-janji mereka dan sumpah-sumpah mereka, thamanan qalila, dengan harga yang sangat murah, gitu, ya. Ulaika la khalaqa lahum, mereka yang tidak ada bagian bagi mereka dalam kebaikan atau pahala sedikit pun di akhirat kelak. Jadi mereka yang mempermainkan ayat-ayat Allah dan sumpah-sumpah mereka, ya, janji-janji mereka, ya, demi keuntungan dunia yang hina. Di akhirat sirna amalan mereka, la khalaqa lahum. Ini sifat orang kafirin, ya. Kemudian diantara juga azab yang Allah berikan kepada mereka, wala yukallimuhumullah, Allah tidak akan berbicara langsung pada mereka. Wala yanzuru ilaihim, tidak akan dilihat oleh Allah. Ini bentuk penghinaan, azab yang Allah berikan kepada mereka, tidak diajak bicara, ya, dan tidak dilihat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah akan berbicara kepada mereka untuk menghardik dan menghina mereka. Nah, bukan untuk memuliakan mereka sebagaimana terdapat dalam, ya, ayat lain, ikhsau fiha wala tukallimun, ya, hendaklah kalian ikhsau fiha, ya, tenggelam dan menetap di neraka tersebut, ya, dengan segala kehinaan. Wala tukallimun, jangan lagi berbicara, ajak saya berbicara. Ini bentuk dari hardik Allah ya kepada mereka, penghinaan terhadap mereka, tapi pembicaraan yang memuliakan mereka sebagaimana orang-orang yang beriman masing-masing kita. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu bainahu tarjuman. Tidak seorang pun dari kalian, kata Rasulullah SAW, kecuali akan diajak bicara oleh Allah, tidak ada penerjemah di antara Allah dan hambanya. Ditanya, ini amalanmu ya fulan? Naam. Ini dosamu? Naam. Sebagaimana dalam proses hisab yaumul qiyamah. Maka di sini Allah menetapkan wala yukallimuhumullah. Allah tidak berbicara kepada mereka. Berarti Allah memiliki sifat al-kalam. Di antara ayat yang menjelaskan bahawa Allah memiliki sifat kalam, kalaman haqiqiyan. Allah berbicara secara hakiki, bukan majazi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Dalam surat At-Taubah ayat 6. Jika salah seorang dari kaum musyrikin istajaraka, mohon perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, lindungi dia, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia juga mendengar kalam Allah. Kalam disebutkan kepada Allah. Ya, berarti inilah kalam Allah, itu Al-Quranul Karim, kalam Allah. Mudah-mudahan dengan mereka mendengar kalam Allah, mereka beriman, mendapatkan hidayah. Naam, ini tujuannya. Naam, yang menjadi dalil dalam ayat ini bahwa Allah menyebutkan kalam Allah, berarti Allah memiliki sifat kalam. Naam, dan kalam sebagaimana kita jelaskan tadi bahwa Al-Quran kalam Allah, dan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala perkataan yang bisa didengar, karena perkataan Allah biharfin wa sautin. Ini akidah al-sunnah, dua kalimat ini harus dipahami, biharfin wa sautin. Harf itu dengan huruf, dan bisaut dengan suara yang bisa didengar, huruf yang bisa dibaca. Ya, Allah berbicara, bukan ya seperti akidah kaum asyairah yang mengatakan kalamun nafsi, perkataan yang ada di dalam hati, kata dia. Apa yang tersedia itulah perkataan menurut mereka. In jelas ya, akidah yang sungguh aneh dan tidak pernah dikatakan oleh sekte-sekte sebelumnya. Akan kita jelaskan kebatilan yang pernyataan tersebut. Taib, ikhwatul iman, para pemirsa dan kaum muslimin di mana saja antum berada. Nah, itu sebagian dari Al-Quran. Taib, mana dalil dari hadis? Nah, kita akan menyebutkan di sini yang bersumber dari Sahih Bukhari. Ini rujukan Ahli Sunnah dan sepakat bahwa kita yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari, dan juga setelah itu ya Sahih Imam Muslim. Di dalam kitab At-Tauhid di Sahih Bukhari itu disebutkan bab yang banyak tentang menjelaskan tentang kalam Allah. Di antara yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari di bab-bab tersebut, dan juga diriwayatkan dengan hadis yang bersanad ya sahih, di antara yang disebutkan yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab At-Tauhid, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaqulu li ahli jannah." Sesungguhnya Allah bertanya dan berkata kepada penghuni surga. Diseru oleh Allah, "Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga." Sallallahu yarzuqana dzalik. Semoga kita semua kaum muslimin ya diberi karunia oleh Allah kemuliaan untuk bisa masuk surga, sehingga diseru oleh ya ahlul jannah. Yaquluna, mereka menyelap baika wa sa'daik. Naam ya Rabb kami. Kami datang memenuhi seruan dan panggilanmu. Fayaqulu hal raditum. Allah mengatakan kepada mereka, hal raditum? Apakah kalian telah ridha? Subhanallah. Fayaquluna, wama lana la nadha. Kenapa kami tidak ridha? Nah, hal raditum, Allah mengatakan, apa kalian telah ridha dengan apa yang aku berikan kepada kalian? Mereka menjawab, wama lana la nadha. Waqad a'taitana syai'an lam tu'ti ahadan min khalqi. Bagaimana kami tidak akan ridha? Engkau telah memberikan pada kami sesuatu yang tidak diberikan pada seorang pun dari makhlukmu, dari hambamu. Dan sebagaimana disebutkan, engkau telah masukkan kami ke dalam surga, ya Allah. Telah memutihkan wajah kami, memberikan kemuliaan kepada kami. Kenapa kami tidak ridha? Apalagi apakah masih ada kenikmatan yang lebih besar, yang lebih mulia dari itu semua? Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala ana u'tikum fa yaqulu ana u'tikum afdal min dhalik, ya Allah. Allahumma akrimna. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana u'tikum afdal min dhalik. Aku akan berikan kepada kalian sesuatu yang lebih mulia dari itu. Fayaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahullu alaikum ridwani fala askhat alaikum abada. Aku curahkan kepada kalian ridwani, keampunanku, keridhaanku. Ya. Dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya setelah ini. Wa ridwanullahi akbar. Subhanallah. Jadi di akhirat nikmat begitu agung melihat kepada wajah Allah. Ternyata masih ada lagi yang lebih mulia dari itu, ridwanullah. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan ridha tersebut adalah sifat dzatiyah yang tidak akan pernah ada di dalamnya kemurkaan. Fala askhat alaikum ba'dahu abada. Sungguh aku tidak akan murka kepada kalian setelah itu selama-lamanya. Allah merizuknul jannah. Yang menjadi dalil dalam ayat hadis ini adalah ya perkataan Allah. Allah berbicara, bertanya pada penghuni, yaqulullah. Apa arti yaqul? Berkata, berbicara. Ya ahlul jannah, wahai penghuni surga. Nah, jadi mereka mendengar, kemudian mereka menjawab. Penghuni surga mendengar perkataan Allah karena ada suara yang didengar. Kemudian mereka memanggil, mereka mendatangi ya, seruan tersebut. Labbaik wa sa'daik ya Rabbana. Ini dalam sahih Bukhari. Di hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Baik. Di antara yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tauhid Sahih Bukhari dari Masruq ya. Ali bin Mas'ud beliau mengatakan idza takallam Allah bil wahyi. Naam. Sami'a ahlu as-sama' syai'an. Ini mu'allak, tapi diriwayatkan dalam hadis lain. Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyu, maka penghuni langit akan mendengar syai'an, sesuatu yang menyebabkan mereka pingsan. Hatta idza fuzzi'a qulubihim, apabila rasa ketakutan tersebut yang menyebabkan mereka pingsan tersebut hilang dan mereka sadar, wasakana as-saut, dan semua ya, tidak lagi terdengar suara. Arafu annahu al-haq. Mereka mengetahui bahwa perkataan yang menyebabkan mereka itu pingsan, ya, maka ternyata itulah satu kebenaran karena Allah berbicara dengan wahyu. Sambil sebutkan sebagian ayat hadis sebutkan bahwa yang pertama bangkit dari pingsannya sadar adalah Jibril. Mungkin mereka bertanya, ya Jibril, mada qala rabbuna, apa yang dikatakan Rabb kita, mada qala rabbukum, qalu al-haq. Naam ikhwatal iman wa rahimakumullah. Kemudian dari hadis Jabir Abdullah dan Abdullah bin Unais, ya, mereka menyebutkan bahawa sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul yahsyurullahu al-ibada fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub, ana al-malik, ana ad-dayyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Allah mengumpulkan, tatkala Allah yahsyurun nas, Allah mengumpulkan manusia di mana? Di padang mahsyar. Kemudian menyeru mereka, yunadihim bisautin. Ini sebagai bukti bahwa Allah berbicara dengan saut, ada suara yang didengar. Bisautin. Dan suara tersebut didengar oleh semua makhluk yang dekat dan yang jauh. Sama. Didengar oleh semua mereka yang ada di padang mahsyar tersebut, semua makhluk. Ya. Kemudian Allah mengatakan, anal malik, akulah raja, sang raja. Anad dayyan, akulah yang akan, raja yang akan menghisap mereka, melakukan pengadilan. Naam, maliki yaumiddin, din, hari pembalasan. Ad-dayyan, yang melakukan, ya, memutuskan di antara hambanya, yang akan memberikan balasan pada hari kiamat. Jelas sekali bahwa Allah berbicara, yunadihim, ya. Di antara dalil yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya, dalam sahih Bukhari, ya, dalam kitab Tauhid, bab kalamur Rabb ma Jibril, kata Imam Bukhari, bab tentang perkataan Allah yaitu Rabb bersama Jibril, ya, wa nida Allah al malaika, dan seruan Allah pada para malaikat. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan nada Jibril, inna Allah qad ahabba fulanan fa ahibbah fa yuhibbuhu Jibril thumma yunadi Jibril fi as-sama', إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, dia akan menyuruh Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh, ya, telah mencintai seorang hamba, si fulan, fa ahibbah, maka cintailah dia. Maka Jibril, ya, secara otomatis mencintainya. Kemudian Jibril menyeru malaikat penghuni langit, wahai para penghuni langit, sesungguhnya Allah telah mencintai seorang hamba, si fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh penghuni langit, para malaikat ikut mencintainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi hamba yang telah dicintai tadi, ya, kecintaan di penduduk bumi. Dan itu sebagaimana jelaskan Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan tanamkan, ya, kecintaan kepadanya dalam diri manusia di permukaan bumi ini. Taib ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, itu, ya, sebagian, ya, hadis. Sepertinya waktu yang juga membatasi kita, insyaallah akan kita lanjutkan atau penjelasan tentang hadis-hadis tentang sifat kalam. Kemudian kita akan jelaskan kebatilan pernyataan Asy'ariyah yang mengatakan sifat itu bukan ya, sifat yang bisa apa, kalam yang bisa didengar dengan huruf, tapi kalaman nafsi, ya. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang jika kita masih ya diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu sallam Muhammad wa ali wa sahbihi wa sallim. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Saya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Ustaz berikan untuk menyampaikan bimbingan serta pelajaran yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memberkahi dan memberikan taufik untuk kita semuanya untuk bisa memahami, mengamalkan dan menyampaikan kepada orang-orang terdekat, orang-orang kita cintai. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan dan waktu untuk Anda yang bertanya di 0218236543 via telepon atau pesan singkat di 0819896543. Kami harapkan Anda yang bertanya bersungguh-sungguh di dalam mengikuti pelajaran ini sehingga pertanyaan Anda bermanfaat untuk Anda sendiri dan orang lainnya. Silakan. Anda bermanfaat. Halo. Kumpulan. Bang Bobby ya. Silakan di 0218236543 kami berikan waktu dan kesempatan untuk Anda yang bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa, di mana ini? Abu Mizan. Silakan Pak Abu Mizan. Silakan Pak, pertanyaannya. Dikecilkan dulu Pak volume monitor televisinya supaya Bapak bisa fokus ke telepon saja. Sudah? Iya, ya, Pak. Bicara dengan apa kalau mau belum? Ya. Bagaimana penjelasan mengenai Allah menghendaki suatu perkara dan dalam dan menghendaki suatu perkara dalam waktu yang bersamaan. Dia tidak meridhoi dan tidak pula menyukainya. Bagaimana mengkompromikan antara kehendak kepada hal yang penuh kebencian. Kedua, dari hadis Abu Hurairah, aku tidak pernah bimbang dengan terhadap sesuatu yang aku lakukan sebagaimana kebimbangan aku mencabut jiwa hambaku yang beriman dan tidak menyukai kematian dan aku tidak suka menyakitinya. Di riwayat Bukhari. Bagaimana pendapat Ustaz masalah dua kendak, masalah kendaknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Pak ya Bapak Abu Mizan barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya. Pertama, untuk pertanyaan ada dua ya. Yang pertama mengkompromikan antara ya, apakah ya di suatu waktu Allah itu ya ridha kemudian murka. Lalu bagaimana mengkombinasikan? Kemudian seperti tadi hadis yang disebutkan tentang ya, seorang hamba yang telah menjadi wali Allah sehingga disebutkan redaksinya itu ataraddad ya. Terjemahannya dibaca dia beliau bimbang gitu, ataraddad. Jadi mau ini dicabut rohnya atau tak diberi kehidupan, kan gitu. Karena dia tidak ingin menyakiti. Allah tidak menyakiti hambanya. Karena yang namanya maut itu, kematian itu adalah sakarat. Innal mauti lasakarat. Kan begitu. Sungguh sangat menyakitkan. Taib. Nah, ini hadis berkaitan dengan hadis Qudsi. Tentang hadis wali. Ya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala apabila telah mencintai seorang hamba tadi, maka akan membimbing dia. Nah, tapi sebelumnya kita menjawab yang pertama tadi. Jadi seperti yang diutarakan tadi, jadi bagaimana mengkompromikan di satu sisi Allah ya menyukai, di sisi Allah tidak menyukai. Nah, pertama tidak diragukan bahwa secara ya hukum yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menghendaki apa saja yang ingin dilakukannya. Ya. Allah ingin mencintai sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyukai sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan semua Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan hal itu. Ya. Sebagai pendekatan, kita mengetahui bahwa Allah Maha Tinggi. Di waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala dekat kepada hamba-Nya. Dan juga Allah turun di setiap malam terakhir. Apakah itu tidak bertentangan? Tidak ada bertentangan. Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Bijaksana, yang Maha Agung, ya, tidak seperti apa yang ya kita pahami. Maka untuk menjawab hal yang seperti ini, kita harus terlebih dahulu meyakinkan diri kita, menanamkan bahwa Allah berbuat fa'alu lima yurid. Baik. Tidak ada satupun yang menyibukkan Allah, ya, dalam kondisi yang sama semua meminta kepada Allah diberi, ya, ada yang belum dikabulkan ditunda, sama, tidak ada yang menyibukkan, ya, tidak ada yang kontradiksi. Nah, tapi tidak diragukan bahwa dalam kondisi yang dihadapi oleh umat manusia, oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala manusia, maka ada perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan syariat, maka ini dimurkai. Tapi dalam sebagian kesempatan mereka berbuat yang baik, itu dicintai, padahal pelakunya sama. Di suatu waktu dia berbuat baik, Allah cinta, senang dan ridha. Tapi di suatu kesempatan dia berbuat kejahatan, Allah murka. Nah, adapun dalam artian ini dia sedang berbuat baik, sedang solat, mentauhidkan Allah, di waktu yang sama Allah cinta, kemudian murka, tidak ada seperti itu, bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid mengikhlaskan beribadah, dia berdoa, melakukan amal soleh, ikhlas, mengikuti sunnah SAW, amalan yang dicintai Allah, yang diperintahkan dicintai. Maka tidak ada di dalamnya itu kemurkaan. Ya. Karena dicintai. Itulah makna irada syariah tadi, kehendak Allah secara syariat. Itu pasti dicintai. Nah. Tapi bila Allah menghendaki secara takdir, tapi di situ tidak terlaksana makna syar'i, maka boleh. Jadi Allah menghendaki tapi belum sentuh mencintai. Ya, begitu. Allah menghendaki sehingga terjadi apa? Maksiat misalnya. Perzinaan. Ya, karena Allah menghendaki secara takdir, sebab syar'i, secara agama Allah melarang. Bahkan memerintahkan untuk menghukum orang berbuat zina tadi. Berarti Allah murka. Nah, maka dalam hal ini kita memahami tidak ada pertentangan, semua itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu hamba melakukan waktu di waktu yang sama berbuat ibadah ikhlas, kemudian di waktu yang sama doa kemurkaan Allah, tidak ada seperti itu. Ini bertentangan dengan hikmah. Itu bukan hikmah. Allah Hakim. Karena yang hikmah itu bahasa, secara bahasa, meletakkan suatu pada tempatnya. Ya. Mustahil dalam hikmah Allah, ya. Mustahil dalam hikmah Allah, di waktu yang sama seorang betul Allah ketahui ini seorang hamba tulus beribadah mengikuti Rasul, kemudian waktu yang sama Allah murka kepadanya. Boleh jadi mungkin dalam sebagian amalan dia yang lain selain dari amalan yang lakukan, karena berbeda kondisi, karena tingkat kecintaan Allah kepada hamba sesuai dengan amalan mereka dan iman mereka. Nah, maka dalam kondisi seperti yang utarakan tadi, jadi jangan dipahami bahwa oh, di waktu yang sama ini Allah murka suatu amalan, misalnya tauhid, baca Al-Quran nih, berarti Allah di sini cinta, merestui, kemudian suatu yang sama tidak merestui, tidak ada seperti itu. Ya, nah ini kalau amalannya, ya, tapi boleh jadi dalam suatu amalan tersebut mungkin ada situ nilai ibadah, kemudian ada satu nilai, ya, mungkin riaknya. Tapi riak bukan riak secara total, ya. Kalau riak secara total jelas itu potensi riak. Tapi mungkin sebagian. Secara hukum awalnya, dia itu ikhlas. Ya, ikhlas. Tapi dalam perjalanannya ada nilai riya tadi. Naam, riya ini jelas dia cinta Allah Subhanahu wa taala. Tapi niat awal dia ikhlas, itu cinta Allah Subhanahu wa taala. Naam, seperti itu. Kemudian masalah tadi terjemahan tadi bimbang gitu, ya taraddad. Ya taraddad. Itu terjemahan kita ya, itu sebagai pendekat. Tapi apakah ya taraddad itu betul bimbang dalam artian atau mungkin ragu seperti yang kita pahami, seperti seorang ada dua pilihan ini, ragu nih mana yang apa ya, ini atau yang itu, seperti itu yang kita pahami. Tidak, laisa kamitslihi syai. Tapi ini sebagai bukti ya, begitu hamba tersebut telah menjadi wali Allah, karena sebelumnya disebutkan hadisnya ya, redaksinya bagaimana ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis kursi ya, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Naam, barang siapa yang memusuhi waliku, sungguh aku telah proklamirkan untuk dia untuk diperangi. Siapa wali Allah? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأذنه. Kemudian وما ترددت يعني أنا يعني atau naam tidaklah aku ya apa nama tadi dengan terjemahan yang diampaikan tadi bimbang kemudian menghadapi ya, untuk mencabut roh hambaku sementara dia datang ajal sementara dia tidak ingin ya mati, karena itulah sakarat sakitnya. Nah, jadi karena cinta Allah Subhanahu wa taala hamba tadi, sampai Allah Subhanahu wa taala kasihan melihat hambanya, dia tidak ingin menyakiti karena ini kasih Allah. Di waktu yang sama, di waktu yang sama ajalnya telah datang, dia harus mati, meninggal. Ya, bukan nanti Allah bimbang seperti kita. Oh, karena kebimbangan itu biasanya dalam ilmu kita, karena tidak ada kejelasan tadi, dia memiliki ilmu yang meliputi segala permasalahan. Semua diketahui oleh Allah. Allah mengetahui hamba ini sudah menjadi kekasihku dan dia itu ya tidak ingin merasakan sakit. Tapi bagaimana lagi, itu suatu keputusan. Rasulullah saja merasakan innalil mauti la sakarat. Tapi begitu Allah telah mencintai hamba tadi, lihat dari hadis tadi awal, barang siapa tidak ada suatu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah daripada amalan yang wajib, ini yang paling cintai Allah. Kemudian setelah itu dia senantiasa melakukan amalan-amalan sunnah, nawafil, pelengkap, maka aku akan mencintainya. Tapi sudah menjadi kekasih Allah dan cintai Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Bimbingan Allah, taufik Allah, sehingga apa? Matanya dibimbing untuk melihat, pendengarannya kuntu sam'ah, aku punya pendengaran dia yang dengar. Ini kalau yang tidak paham bahasa Arab mungkin ya, berarti Allah menjadi pendengaran hamba, Allah menjadi mata hamba. Tidak, bukan begitu, bukan itu maksudnya ya. Tidak ada yang memahami seperti itu kecuali tidak paham bahasa Arab atau ahlul kalam yang mencari celah-celah untuk ya mengecohkan masalah. Ya, mustahil Allah akan menjadi pendengaran telinga kita, mustahil akan menjadi mata kita, mustahil akan menjadi tangan kita. Loh, kita makhluk Allah, khalik, mustahil akan terjadi ya bersatu. Tapi apa maksudnya ya, tatkala Allah mengatakan aku yang menjadi pendengaran yang mendengar, berarti dibimbing oleh Allah dia mendengar yang baik-baik. Matanya berarti melihat yang baik-baik, tangannya mengambil yang baik-baik, megang yang baik-baik, kakinya melangkah kepada yang baik. Ya, sehingga dengan demikian, walain sa'alani, jika dia memohon kepadaku, akan aku beri, aku dah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Walain sta'adani, berlindung, aku lindungi, sampai Allah ya kasih melihat hamba ini mau dicabut rohnya, sakit roh, tapi dicabut, ajalnya telah datang. Ini maksud di sini. Jadi dipahami secara kolektif, jangan ambil potong-potong itu saja, sehingga alul kalam ya makam, oh, berarti Allah bimbang ya, masa ia bimbang. Nah ini yang perlu kita pahami, taraddad di situ ya. Nah seperti ini, jadi begitu memahami hadis tersebut, pelajaran bagi kita dalam memahami hadis yang seperti itu, kita harus membaca secara kolektif, gak bisa sepotong-sepotong, karena makna dari awal sampai akhir itu dalam satu konteks ya, kontennya sama, gak bisa dipisah-pisahkan. Kalau dipisahkan nanti akan rancu maknanya. Nah tapi lebih terlebih dari itu semua, di dalam memahami hadis-hadis yang seperti itu, kita harus bersihkan otak pikiran kita dari persepsi dan persepsi yang negatif seperti alul kalam tadi, baru bisa ya cemerlang dan bersih dalam memahami ya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian wallahu alam. Ya Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami bacakan pesan singkat. Assalamualaikum Pak Ustaz, dari Bapak Eeng Rasmana yang bertanya, ingin bertanya, di dalam Al-Qur'an ada kalimat nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Mohon dijelaskan detailnya seperti apa ya Ustaz, karena jadi bingung dalam mengartikan sesuai dengan bahasa kita. Silakan. Ya. Terima kasih kepada Pak Eeng ya, bertanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahnu aqrabu ila min hablil warid." Ini sudah kita jelaskan sebelumnya ya, tentang masalah sifat qurb ya, kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Nah, bahwa ayat tersebut dalam konteks apa? Para malaikat tatkala ya datang diperintahkan ya, malaikat maut berserta rombongannya datang untuk mencabut roh seorang hamba. Nah, seperti dalam konteks ayatnya seperti itu. Nahnu aqrabu ilayhi min habli wa yatalaqqal malaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawli ila rahiqun atid. Nah, laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min habli إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين والشمال قائد. Jadi Allah menciptakan kadang-kadang insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang diwaswaskan oleh ya dibisikkan oleh diri mereka. Naam. Oh, kemudian naam wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqa al-mutalaqqiyan. Naam. Nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Allah sangat dekat. Tapi di sini konteksnya tatkala ya, tatkala apa? Para malaikat maut malaikat maut berserta rombongannya. Karena dalam hadis disebutkan bahwa bila hajar seorang hamba datang, datang malaikat. Malaikat yaitu pengawal atau rombongan. Mereka datang dulu dan tidak ada yang mendekat terlebih dahulu, mengelilingi ya. Tapi setelah itu baru turun malaikat maut, ini komandannya. Ya. Baru dia mendekati, duduk di samping kepala hamba tadi. Nah, kepalanya anak manusia tadi, kemudian mengatakan kepadanya, wahai jiwa yang baik, keluarlah dengan tenang menghadap ridha Rabbmu. Kalau jiwa yang fasik, yang kafir dihardi dan dia tidak mau keluar, ya seperti itu. Jadi di sini bisa mungkin Pak siapa nama tadi, Pak yang tadi kembali pada ayatnya, itu akan didapatkan konteksnya dalam ya, kondisi malaikat yang turun ya, malaikat maut dan berserombongannya, maka nahnu aqrabu min hablil warid, yang diperintahkan oleh Allah untuk mencabut roh seorang hamba tadi, dan tidak diragukan bahwa Allah Subhanahu dengan dekat hambanya ya, dekat dengan hambanya ya. Dan ya ujibu da'wata ida'an istajibu liman fa inni qarib ya, fa inni qarib ujibu da'wata ida'an aqrab yakunul abdu min huwa sajid. Jadi semakin seorang hamba mendekatkan diri dengan beribadah, maka dia semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwa itulah kedekatan malaikat. Begitu menjelaskan para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dan yang lainnya. Nah, demikian wallahu a'lam. Ya Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Halo. Halo. Iya Pak Ustaz, kami masih beriman kepada Tapi mohon maaf, kami berikan kesempatan kembali, silahkan bagi pendengar, silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana ini? Ummi dari Sulawesi Selatan. Silahkan ibu, pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya saya begini, Ustaz. Bagaimana hukumnya laki-laki yang sudah tahu maulid itu bisa, tapi masih dia mau mengikutinya? Terus kedua, umpamanya kita punya masjid, bagaimana hukumnya kalau orang dipakai maulid dan Isra Mi'raj itu, Ustaz? Jazakallah khair, barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, sikap ibu, terima kasih ya ibu dari Sulawesi. Sikap ibu adalah, ya, ingatkan suami, ya, sampaikan bahwa lebih baik kita, ya, untuk tidak melakukannya, seperti itu. Jadi disampaikan dengan baik, karena mereka masih butuh orang-orang yang mengembleng, menyampaikan dengan baik tentang hukum seperti itu. Demi Allah, ya, kalau kita, ya, dan saya dan ibu dan juga kaum muslimin betul mengetahui dalil yang sahih dan Rasul pernah melakukan yang demikian, kita akan ikut melakukan, ya, tidak akan ragu-ragu kita, ya. Tapi sampai sekarang kita tidak mendapat, Rasul tidak pernah melakukan, Abu Bakar, Umar, Uthman tidak pernah melakukan, kaum muhajirin tidak pernah melakukan, imam yang pun tidak pernah melakukan. Nah, itu panutan kita dalam beragama. Makanya dalam hal ini sampaikan, ajak. Jadi tidak perlu terjadi harus, ya, mungkin kisru bisa tidak, tapi sampaikan. Ya, alhamdulillah diterima, alhamdulillah. Ini hidayah masalahnya, ibu. Masalah hidayah, ya. Dan kalau hidayah telah, ya, menyapa seseorang dan hidayah telah masuk dalam hatinya, dia akan mudah. Dan, ya, siapa yang terbaik dalam hidup ini? Rasulullah. Siapa yang paling cinta pada Rasulullah? Lihat, siapa yang paling cinta? Siapa yang paling mengagungkan? Siapa yang lebih ingin berbuat baik dalam agama ini dan meraih kebaikan? Jawabannya satu, yang paling mulia Rasulullah, yang paling cinta kepada Rasulullah, ya, dari kalangan Islam adalah para sahabat, ya, yang paling berlomba-lomba untuk kebaikan siapa? Mereka. Tapi pertanyaannya, sebutkan satu dalil, ya, ada mereka melakukan perbuatan seperti itu. Kalau ada, ya, kita akan melaksanakan. Mohon maaf, ya, seperti itu. Jadi intinya, sampaikan pada suami, ya, mungkin dia belum mendapatkan hidayah, mungkin masih, ya, belum bisa menerima itu sekarang dan masih, ya, mengikuti mungkin, ya, tradisi yang berkembang. Tapi sampaikan jujur, ya, kita jujur sampaikan apa yang kita inginkan. Kalau ingin kebaikan, sudah ada di dalam hidayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya sudah ada. Ya, ingin mau beramal, ingin mau melampiaskan kecintaan pada Nabi, sudah ada caranya bagaimana. Ingin, ya, memperingati, ya, apa namanya itu, ingin beribadah, ya, sudah ada semuanya. Seperti itu. Jadi, intinya adalah sampaikan dengan cara yang baik. Mudah-mudahan, ya, kaum muslimin yang belum apa namanya itu, yang masih belum mendapatkan bimbingan dari, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan membimbing untuk kembali kepada jalan kebaikan semuanya. Allahumma amin. Demikian. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Nampaknya pertanyaan ibu tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Mohon maaf karena terbatasnya waktu pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Sebelum kami akhiri, mohon ikhtitamnya, fadhil Ustaz. Nah. Baik. Ya, alhamdulillah para pemirsa, kaum muslimin masih saja berada. Ya, tidak terasa waktu sangat cepat berlalu dan juga menunjukkan pada kita bahwa kita harus waspada. Sebelum datang ajal, mari persiapkan diri kita dengan bekal yang cukup, terutama dalam, ya, ilmu agama dan amal soleh. Dan tentu ilmu yang paling utama dipersiapkan mengenal Allah, termasuk dalam ini mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, senantiasa memohon kepada Allah istiqomahan, keselamatan, karena zaman sekarang ini zaman fitnah dengan berbagai istilah, ya, untuk merusak agama, ya, dengan berbagai istilah untuk merusak pemahaman, menebarkan pemikiran-pemikiran liberal, sekuler, ya, pemikiran Syiah dan bermacam pemikiran yang disebarkan. Ya, tapi intinya agama Allah akan tetap dijaga oleh Allah dan kita harus menjadi orang-orang yang siap untuk membela agama Allah, membantah pemikiran yang sesat dan mengajak umat kepada pemikiran yang benar dan juga ya menyingkap kebatilan-kebatilan yang disematkan di atas namakan Islam tersebut. Akidah merupakan modal utama dalam hidup ini. Maka pelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti pemahaman para sahabat Nabi, Muhajirin wal Ansar, kaum tabi'in, atba'ut tabi'in dan imam-imam kaum muslimin dari lintas mazhab yang empat tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam bina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.